Apakah disyariatkan mengusap seluruh wajah dan anggota badan di setiap doa dengan dalil? Kias terhadap tata cara doa sebelum tidur. Itu kan doa sebelum tidur. Ketika seorang sebelum tidur dia doa, dia baca tiga kul sambil dia hadapkan bacanya ke tangannya, lalu dia meludahkan percikan sedikit ke tangannya, lalu dia gosok seluruh badannya. Itu doa khusus sebelum tidur diajarkan. Tidak diajarkan di tempat lain. Nah, boleh di sini dikiaskan. Bagaimana cara dia mengkiaskan? Ini doa harus sesuai dengan nas yang datang. Ya, karena itu tidak pernah dinukil dari para sahabat Nabi dan para sahabatnya ada mengusap, meniupkan dan mengusapnya pada seluruh badan selain dari tidur itu. Kalau ada kan kelihatan nanti, misalnya habis sholat berdoa lalu ditiup lalu diusap misalnya, atau masuk kamar mandi ya doa dulu terus dia tiup seluruh badannya. Andai kata ada kan dinukil, tapi itu tidak ada di dalam hadits-hadits.